Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Asr Pakungrejo dan pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian dan bahasan akhlak dari kitab Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf. Kita masih di bab salaf dan masalah belajar ilmu agama. Maka riwayat selanjutnya adalah perkataan Abdul Hasan Abdul Malik Al-Maimuni. Beliau mengatakan ada seorang berkata kepada Abu Abdullah Imam Ahmad. Kata orang tersebut, aku pergi dhahabtu ila khalfil bazar a'idhuhu. Mungkin nama orang khalfil bazar. Aku menemui seseorang, aku a'idhuhu memberikan nasihat kepadanya. Balaghani telah sampai kepadaku bahasanya dia membawakan hadis dari Al-Ahwas dari Abdullah. Mungkin Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, tidaklah Allah menciptakan sesuatu yang lebih agung titik-titik dari Al-Quran. Maka kata Abu Abdullah Imam Ahmad, maka yang barilahu tidaklah sepatutnya baginya untuk menceritakan hadis ini di zaman ini. Yaitu zamanul mihnah. Zaman pemaksaan orang untuk meyakini kemakhlukan Al-Quran. Wal matnu dan lengkapnya matan hadis, tidaklah Allah menciptakan di langit, tidaklah di bumi, satu hal yang lebih agung dari ayat kursi. Catatan kaki, hadis ini dibawakan oleh Suyuti Ad-Dur Al-Manthur dengan redaksi yang mirip dan beliau nisbatkan sebagai riwayat Abu Ubaid dan Ibn Daris dan Muhammad Ibn Nasr, semuanya dari Ibnu Mas'ud. Ya, maka tidak ada penjelasan detail tentang kualitasnya. Namun ada riwayat yang bunyinya semacam ini. Waqad qala Ahmad bin Hanbal dan Ahmad bin Hanbal mengatakan, tatkala mereka membawakan kepada Imam Ahmad hadis ini, yaumal mihnah, saat Imam Ahmad disiksa karena tidak mau meyakini Al-Quran itu makhluk. Komentar Imam Ahmad, sesungguhnya penciptaan dalam hadis ini terjadi pada langit dan bumi. Wa hadzil asya, dan benda-benda ini tidak pada Al-Quran. Ya, maka di sini kita jumpai pelajaran tentang masalah tidak semua yang kita tahu itu kita sampaikan. Ya, tidak semua yang kita tahu kita sampaikan. Tidak semua hadis yang kita mengerti dan ilmu yang kita dapatkan itu disebar luaskan. Ya, jika ilmu yang kita dapatkan itu jika disebar luaskan bisa menjadi alat sebagian orang-orang yang tendensius untuk kemudian melegalkan penyimpangannya. Maka menyebarkan ilmu yang bisa dimanfaatkan tidak pada tempatnya semacam ini, dalam kondisi seperti ini adalah bukanlah satu sikap yang bijak dalam menyebarkan ilmu. Maka ini penguasa sedang getol-getolnya mengkampanyekan Al-Quran makhluk. Nah, kemalah ada orang yang membawakan hadis yang bisa disalahpahami, bisa dijadikan senjata untuk melegitimasi dan membenarkan pemahaman yang menyimpang yang dia miliki. Itu hadis yang mengatakan ma khalaqallahu fis sama'in wala ardin a'dama min ayatil kursi. Ya, maka di samping kemudian maka ada kaidah dalam menyebarkan ilmu. Ya, tidak semua berita kita percaya. Ada berita-berita dan banyak berita yang harus kita klarifikasi terlebih dahulu. Dan kalau dalam masalah hadis, klarifikasinya berarti memastikan validitas dan kualitas sebuah hadis. Dan hadis yang seandainya itu nyata-nyata sahih, tidak mesti kita sebarkan di mana-mana. Jika menyebarkannya itu menimbulkan madarat, ya tetap disebarkan, namun di majelis-majelis khusus. Bukannya ilmu itu ditutup-tutupi, namun bedakan antara majelis umum dan majelis khusus. Antara majelis yang diakses oleh publik, oleh banyak orang, karena dia takbir akbar atau karena dia disiarkan di radio dengan cakupan yang luas, atau kemudian dia disiarkan di televisi yang pendengarnya luas, maka beda dengan majelis-majelis khusus. Sebagaimana kata Adz-Dzahabi. Dzahabi mengatakan demikianlah sepatutnya bagi seorang ulama hadis secara khusus, dan ini juga pelajaran bagi orang yang berilmu secara umum, untuk tidak mempopulerkan hadis-hadis yang bisa zahirnya dipegangi oleh para musuh-musuh sunnah semacam Jahmiyah dan Ahlul Ahwa. Wal hadis, demikian juga hadis-hadis alati fiha, yang ada padanya sifat yang tidak tersebut tidak valid. Karena tidaklah engkau menyampaikan pada sekelompok orang satu materi yang akal mereka itu belum sampai padanya, kecuali itu akan menjadi sebab fitnah, kesesatan untuk sebagian mereka. Perkataan Adz-Dzahabi ini, catatan kaki, adalah iktibas kutipan dari perkataan Ibnu Mas'ud yang diriatkan oleh Muslim dalam muqaddimahnya. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, tidaklah engkau menyampaikan pada sekelompok orang satu materi yang akal mereka tidak bisa mencernanya dengan baik, karena mereka terlalu heterogen, terlalu kemudian awam, kecuali akan jadi sebab masalah, akan jadi sebab kegaduhan. Maka hendaknya seorang pemateri, seorang ustaz, mubalig, seorang da'i, dia harus tahu ini majelis umum ataukah majelis khusus. Ini majelis khusus namun direkam dan nanti akan diupload di YouTube, maka itu jadi majelis umum. Maka itu akan jadi majelis umum. Maka hendaknya tidaklah dibahas dan tidaklah disampaikan kecuali materi-materi yang secara umum semua orang bisa mencernanya dengan baik. Kalau materi-materi tersebut tidak akan bisa dicerna oleh banyak orang, karena mereka, kondisi mereka, kualitas ilmu mereka yang sangat heterogen, dan orang bodoh itulah yang mayoritas di mana-mana. Itu satu hal yang harus disadari. Orang bodoh itu mayoritas di mana-mana. Dan mereka itulah sumber salah paham. Apalagi jika nanti ditunggangi oleh sejumlah orang yang punya kepentingan-kepentingan, memanfaatkan kebodohan orang bodoh yang itu mayoritas, kemudian membakar emosi mereka, maka akan terjadi kegaduhan. Maka pemateri yang baik, dia akan tahu dia duduk di majelis yang mana, dan kira-kira ini akan demikian banyak yang mengakses ataukah tidak. Lebih-lebih jika materi tersebut statusnya adalah nafilatul ilmi, bukan ilmu-ilmu yang mendasar, yang urgen untuk diketahui dan dipahami oleh seseorang. Maka tentu lebih hati-hati. Ini bisa menimbulkan banyak orang salah paham. Ditambah itu bukan itu statusnya adalah nafilatul ilmi. Itu statusnya ilmu yang bukalah kemudian demikian urgen semua orang harus mengetahuinya dan mengimaninya. Maka tentu lebih hati-hati lagi. Ada ilmu-ilmu yang urgen, doruri, vital dan penting untuk diketahui. Nah, maka ini sampaikan sebagai bentuk edukasi. Nah, jika ilmu itu adalah nafilatul ilmi, ilmu-ilmu yang ya selayaknya dipelajari kalau sudah ada, sudah banyak hal yang lain yang sudah dipelajari, sehingga kekurangan materi ya sudah kemudian ya, perlu kemudian tambahan-tambahan yang lain, maka ini namanya nafilatul ilmi. Ya, dan itu jika disampaikan di ruang publik, ruang yang heterogen, diakses oleh publik tanpa batas, itu akan menimbulkan salah paham, maka semestinya hati-hati. Misalnya pembahasan tentang status bapak dan ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu nafilatul ilmi. Itu nafilatul ilmi. Ini bukan al-ilmu ad-daruri. Ya, bukan ilmu yang vital yang setiap muslim harus punya akidah yang benar tentang masalah ini. Orang tidak tahu kemudian pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, tidak masalah. Tidak masalah. Maka ini nafilatul ilmi. Kemudian, dan jika kemudian diakses oleh publik, maka banyak orang bodoh, orang awam salah paham. Kemudian bisa, apalagi kemudian potensial sejumlah orang-orang yang punya kepentingan dan tendensius menungganginya. Maka orang harus bijak hati-hati, semangat, semangatnya perlu kontrol. Sehingga mana yang dibahas dan mana yang tidak dibahas. Mana yang perlu dijawab dan mana yang tidak perlu. Fala taktum al-ilma ala diwa ilmun. Maka betul, jangan sembunyikan ilmu yang memang betul-betul ilmu. Namun, jangan berikan ilmu pada orang-orang bodoh. Alladzina yaskhubuna 'alaik, yang mereka karena kebodohannya akan membuat kerusuhan untukmu. Mereka akan yaskhubun, mereka cuma akan bikin kegaduhan. Dan ketika kegaduhan itu terjadi 'alaik, maka itu akan jadi keburukan untukmu. Ya mending kalau kemudian keburukannya untuk person tertentu. Nah, nanti kalau keburukannya itu merembet pada teman-teman yang lain yang dianggap sama sekelompok dan sejenis. Nah, ini kan, maka tentu keburukannya lebih besar lagi. Nah, maka ini dua kaidah penting dalam ilmu yang harus didudukkan secara proporsional. Kaidah jangan sembunyikan ilmu. Dan kaedah, jangan sampaikan ilmu pada orang yang salah paham. Jangan sampaikan ilmu kepada al-jahalah. Orang-orang awam yang ladhi yaskhabuna alaik, yang akan bikin kegaduhan yang itu berdampak negatif pada dirimu. Maka ini dua kaedah ini harus didudukkan baik-baik dan diamalkan dua-duanya. Caranya, bedakan di mana kita duduk. Majelis umum ataukah majelis khas. Majelis khas yang orang-orangnya itu memang secara sudah belajar rutin dan sudah nyandak untuk diajak berpikir tentang hal ini, ya silakan sampaikan. Tapi kalau itu majelis am, majelis umum, maka hati-hati. Ada hal-hal yang tidak masalah disampaikan di majelis khas, maka jadi masalah besar di majelis am. Di majelis umum. Inilah hikmah dalam dakwah. Ini di antara bagian dari hikmah dalam dakwah. Dan termasuk majelis am disampaikan takbir akbar adalah yang direkam, apalagi kemudian yang berpeluang besar untuk kemudian untuk diakses oleh banyak orang. Dan secara umum boleh jadi secara pengamatan jarak jauh Kalau kemudian rekaman MP3, apalagi judulnya kajian kitab, itu konsumsinya beda dengan kemudian ceramah tematik. Itu konsumennya berbeda. Mungkin kalau kajian kitab, mungkin kitabnya isinya bahas yang urut-urut, nah itu yang berat-berat, ya itu ya, banyak pihak sudah menyadari ini bukan bidangnya, ya. Ini bukan asupannya, sehingga enggak menyimaknya. Gitu. Tapi kalau kemudian itu kajian tematik, nah ini potensi untuk kemudian penyimaknya itu heterogen lebih besar. Dan tentu kemudian disimpan dalam bentuk MP3, kemudian di situs-situs tertentu tentang yang khusus berkaitan hal dengan hal tersebut, beda dengan disimpan di YouTube. Beda disimpan dengan di YouTube. Nah, kalau di YouTube orang hobi motong-motong banyak. Kalau mungkin yang di kajian kitab MP3 orang motong-motong kayaknya kurang kerjaan. Ya. Ya, maka bedakan hal tersebut. Itu bagian dari hikmah dalam dakwah. Maka amalkan dua hal ini, dua-duanya secara proposal. Jangan sembunyikan ilmu. Namun, semangat jangan menyembunyikan ilmu, semangat menyebarkan ilmu, jangan sampai kemudian melanggar nasihat yang kedua. Jangan berikan ilmu kepada orang yang bodoh. Jika kita kasih, malah dia akan bikin kegaduhan. Atau jangan berikan ilmu kepada alladzina yafhamuna minhu ma yadurruhum. Orang-orang yang salah paham, yang memahami dari ilmu tersebut sesuatu yang akan membahayakan mereka. Dan di antara dalilnya adalah hadis Mu'ad tentang motivasi dan fadilah tauhid. Ketika Mu'ad minta izin pada Nabi, wahai Nabi, apakah saya sebarkan? Jangan. Nanti banyak orang yang salah paham. Dan mereka kemudian tidak lagi semangat untuk beramal. Maka artinya jangan bagikan pada publik yang mereka ini jika disampaikan akan memahaminya sesuatu yang membahayakan mereka, yaitu malas beramal. Maka itu juga tidak boleh disampaikan jika tertuju pada orang-orang yang semacam ini. Ya, kemudian dari Al-Maruzi. Adkhaltu Ibrahim Al-Husri, aku mengajak Ibrahim Al-Husri untuk menemu Abu Abdullah. Wa kana rajulan salihan, dan dia adalah seorang yang saleh. Faqal, Abu Abdullah mengatakan, inna umi ra'at laka manaman huwa kada wa kada. Ibuku bermimpi tentang dirimu. Satu mimpi yang isinya demikian-demikian. Wa dzakatil jannah, dia menyebutkan surga. Ibuku bermimpi bahasanya engkau masuk surga. Engkau adalah penghuni surga. Faqal, ya akhi, inna Sahal ibn Salamah, senya Sahal ibn Salamah, banyak orang yang menceritakan pada Sahal dengan cerita semacam itu. Namun apa dampaknya setelah Sahal itu mendapatkan banyak cerita semacam itu? Orang-orang banyak yang berikan cerita kepada Sahal semacam itu. Apa dampaknya? Wa khoja fi samkit dima. Dan dia keluar menumpahkan darah manusia. Dia ujub dengan mimpi yang dia dengar beritanya dari banyak orang, yang menunjukkan dari mimpi-mimpi orang tersebut kalau dia adalah orang yang soleh, orang yang begini, begini, dan begitu. Ini menyebabkan dia tertipu dengan dirinya, akhirnya sampai melakukan perbuatan yang demikian mengerikan. Waqal, kemudian beliau memberikan nasihat. Ar-ru'ya tasurul mu'mina. Sikap yang benar terhadap mimpi yang baik. Sikap yang benar terhadap mimpi yang baik. Kata beliau, sikap seorang muslim ketika mendapatkan mimpi yang baik atau mendapatkan cerita bahasanya ada mimpi yang baik dialami oleh orang lain, maka mimpi itu menyenangkan orang yang beriman namun tidak mengecohnya. Mengecohnya kemudian dia menjadi ujub, bangga dengan amalnya, kemudian merasa sudah punya makom demikian dan demikian gara-gara mimpi orang begini dan begitu. Ya, maka di sini kita jumpai pelajaran di antara sebab ujub adalah mimpi. Ya, ketika orang itu tidak bisa punya manajemen menyikapi mimpi dengan baik, maka mimpi itu bisa menjadi sebab ujub pada sebagian orang. Demikian juga berita-berita berupa mimpi tentang seseorang. Kemudian yang isinya adalah pujian dan sanjungan. Makanya adalah di antara sebab munculnya ujub. Maka seorang muslim harus bersikap pertengahan dalam hal ini. Dia sikapi mimpi-mimpi yang baik, ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Dia juga kemudian memastikan, kemudian memaknai secara tegas dan pasti yang kemudian menyebabkan dia ujub dan sombong. Kemudian akhbarana Abul Husain Al-Adki qal samitu Ibrahim Al-Harbi yaqul li jama'atin indahu. Ibrahim Al-Harbi berkata kepada sekelompok orang yang ada bersama beliau, siapakah orang yang kalian anggap sebagai orang yang asing di zaman kalian sekarang ini? Kalau zaman ini siapa sih yang disebut orang asing? Orang perantauan. Faqala rajulun, maka ada yang ngasih jawaban, al-gharib man na'a an watanihi. Orang yang jauh dari kampung kelahirannya. Orang yang kedua mengatakan orang yang asing adalah orang yang berpisah dengan orang-orang yang dekat di hatinya. Qala Ibrahim, kemudian Ibrahim Al-Harbi memberikan definisi menurut beliau tentang siapa itu Al-Gharib. Al-Gharib fi zamanina, orang yang asing di zaman kita adalah orang yang saleh. Orang soleh yang dia hidup di tengah-tengah sekelompok orang yang soleh. Orang soleh yang hidup di komunitas orang soleh. Lingkungannya kiri kanan, depan belakangnya orang soleh. Jika dia memerintahkan kebajikan, maka lingkungannya menolongnya. Jika kemudian dia melarang kemungkaran, banyak orang yang membantunya. Namun ini taja ila sababin. Namun jika dia butuh sebab duniawi, namun jika dia butuh duit, namun jika dia butuh duit, manuhu catatan kaki, kafuhu minat tamannun, dia halangi untuk memberikan bantuan. Maka tidak ada yang mau ngasih bantuan. Enggak ada yang ngasih bantuan. Thumma matu watarakuhu, kemudian mereka mati dan meninggalkannya. Maka itu orang yang asing. Itu betul-betul orang yang terasing, kata Ibrahim Al-Harbi. Orang soleh tinggal di lingkungan orang baik-baik. Kalau dia ngejak-ngejak ngaji, banyak yang dukung. Ngejak-ngejak kemudian sholat, banyak yang dukung. Jika kemudian dia mau mengingatkan kemungkaran, ada kemungkaran, maka banyak yang siap menyokong. Namun ketika dia sakit, tidak ada yang nengok, tidak ada yang bantu. Ketika kemudian dia butuh pekerjaan, maka tidak ada yang peduli, maka tidak ada yang nanyakan. Tidak ada yang kemudian nawarkan bantuan padahal dia tahu. Padahal dia tahu keadaan kawannya. Namun ya, cuek bebek. Ya, dianggap aja seperti enggak ada apa-apa. Padahal dia tahu ya, kabar kawannya dapat musibah. Dia tahu teman ngajinya ya, baru kena PHK. Nah, ya, dia tahu teman ngajinya sudah kebelet nikah namun tidak punya modal. Ah. Namun yang lain cuma diem saja. Nih. Bisanya bully kapan nikah, kapan nikah. Namun tidak ada yang ini. Saya siap untuk biaya lamaran. Mau Kalimantan, mau kemudian Sumatera. Saya siap. Kamu butuh apa? Kan? Nah, itu gharib. Itu. Ini orang yang betul-betul gharib. Kan? Yeah. Itu orang yang betul-betul gharib. Bisanya bully enggak tanya. Yeah. Kok enggak nikah-nikah? Yeah. Perlu saya bantu carikan. Yeah. Namun jika dia perlu sababin minad dunya, enggak ada yang mau bantu. Mau masalah pengajian, ya rahmi. Masalah kemudian amal soleh, rahmi. Ya. Namun ketika dia tahu kawannya butuh bantuan finansial, ya, maka pada cuek bebek. Maka ini kata Ibrahim Al-Harbi, itulah orang yang gharib senyatanya. Itu betul-betul asing. Ya. Kalau ini, jika keadaan demikian itu terjadi manakala dia tinggal di komunitas yang heterogen atau komunitas yang bukan orang-orang soleh, ya maklumlah. Ya, budayanya memang individualis. Ya, kemudian sudah kemudian budaya-budaya cuek lah. Maka ini ya mungkin maklum. Ya, gak aneh minimal. Namun dia hidup di komunitas orang-orang soleh. Namun juga mendapatkan perlakuan demikian. Ya, namun ini pada orang-orang ini pada ngerti pentingnya nolong saudara. Sudah pada apal hadisnya. Itu Arba'in Nawawiyah yang sudah bolak-balik ngelontok. Sudah apal. Mau depan, mau dari belakang. Kemudian apal juga. Mau dari belakang, mau dari depan bisa. Namun amalnya tidak ada. Amalnya tidak ada. Ini betul-betul gharib. Ini betul-betul asing. Maka wallah alam ini dimasukkan di bab tentang belajar agama. Ini, karena ini bab berkenaan dengan al-amal bil ilmu. Al-amal bil ilmi. Yang harusnya belajar agama membuahkan amal. Karena membuahkan amal, maka kemudian membuahkan ringan tangan untuk menolong dan membantu saudaranya. Yang dia ketahui saudaranya butuh bantuan, butuh pertolongan. Ya, kemudian wa dzakara adz-dzahabi fi tarjamatihi lil khalifah al-mu'tadid billah. Dzahabi ketika menyebutkan biografi al-khalifah al-mu'tadid billah mengatakan bahasanya Ismail Al-Qadi mengatakan, satu ketika aku masuk menemui sang khalifah, lalu dia menyerahkan padaku satu buku. Maka aku baca buku tersebut. Ternyata isinya terkumpul di situ arukhas min zalalil ulama. Pendapat-pendapat yang statusnya adalah zalatul alim. Ketergelinciran para ulama. Yang nama lainnya adalah rasul ulama. Pendapat-pendapat yang tidak pada benarnya. Pendapat yang enak-enak namun melanggar ijma'. Pendapat yang kemudian enak-enak namun tidak ada pendahulunya. Maka kukatakan musannifu hadza zindiqun. Maka beliau kemudian komentar, yang nulis buku ini orang munafik. Faqal, maka sang khalifah bertanya, bukankah hadis-hadis ini sahih? Maka sang ulama mengatakan bala betul. Walakin man abahal muskira, yang membolehkan minuman yang memabukkan, lam yubil mut'ata, tidak dia tidak membolehkan nikah mut'ah. Wa man abahal mut'ata, dan yang membolehkan nikah mut'ah, lam yubil ghina'a, tidak membolehkan musik dan nyanyian. Wa ma min alimin illa walau zalah, maka tidak ada satupun alim kecuali dia memiliki ketergelinciran. Siapa yang mengambil semua ketergelinciran para ulama, rusaklah agamanya. Fa'amara, maka beliau kemudian sang ulama memerintahkan supaya buku tersebut dibakar. Maka siapa yang dimaksud punya ketergelinciran membolehkan al-muskir? Al-Imam Abu Hanifah. Yang membolehkan minuman yang memabukkan untuk diminum, asalkan dia bukan terbuat dari anggur, asalkan ketika meminumnya tidak sampai mabuk. Maka kalau itu terbuat dari aren, terbuat dari kurma, bukan dari anggur, dan itu materinya memabukkan, maka diminum, asalkan dia tidak sampai derajat memabukkan. Namun itu minuman memabukkan, diminumnya tidak sampai derajat memabukkan, maka tidak mengapa. Menurut Al-Imam Abu Hanifah. Dan ini adalah zallah Imam Abu Hanifah. Yang tidak boleh diikuti tanpa kemudian merendahkan martabat beliau sebagai seorang alim. Maka yang membolehkan muskir tidak boleh membolehkan nikah mut'ah. Siapa yang membolehkan nikah mut'ah? Ibnu Abbas. Meskipun terdapat riwayat mengatakan Ibnu Abbas telah rujuk dari bolehnya nikah kontrak. Membolehkan nikah kontrak. Maka Imam Abu Hanifah tidak membolehkan mut'ah yang dan dibolehkan oleh Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas itu tidak membolehkan al-ghina yang ini dibolehkan oleh ba'dul fuqaha'ul Madinah di masa silam. Nih, ada yang mengatakan itu dibolehkan Imam Malik. Maka masing-masing ini masing-masing ulama punya zalah. Siapa yang mengumpulkan semua dan memilih semuanya, dia beragama dengan memilih dan mengambili semua zalah tadi. Maka dia tazandaqa, dia adalah orang yang zindiq. Maka ini bahaya tatabu arukhas. Ini biasa disebut dengan sebutan tatabu arukhas. Mengumpulkan pendapat yang jeleneh-jeleneh, pendapat-pendapat yang statusnya zallatu alim, kemudian semuanya diambil, dan itu bisa dipastikan motivasinya bukan karena kuatul adillah, bukan karena dua kuatnya pendapat Imam Abu Hanifah yang membolehkan muskir, bukan karena kuatnya pendapat Ibnu Abbas yang membolehkan nikah mut'ah, bukan karena kemudian kuatnya pendapat Imam Malik atau kemudian sebagian fuqaha'ul Madinah di masa silam yang membolehkan rina. Non, kan mau cari yang mudah saja, mau yang gampang. Nah, cari yang gampang. Dan tatabu' rukhas itu ya, itu kaidah fikihnya Islam liberal. Kaidah fikihnya Islam liberal itu fikih Islam liberal dibangun di atas tatabu' rukhas. Jika misalnya mereka punya buku fikih lintas agama, misalnya Islam liberal punya Nukhalis Majid dan kawan-kawan punya buku fikih lintas agama, apa isinya? Tatabu' rukhas. Kalau mau contoh buku tatabu' rukhas yang harusnya dibakar, itu contohnya kalau di Indonesia ada buku fikih lintas agama. Itu isinya tatabu' rukhas. Mengumpulkan zallah alim di semua bidangnya. Dikumpulkan jadi satu untuk kemudian kemudian dibolehkan semua. Dan benar apa yang beliau katakan, siapa yang menyusulnya maka dia zindik, dia munafik. Labelnya saja Islam, namun dia ingin rusak Islam dari dalam. Dan orang yang orang yang kemudian menulis buku tersebut di tempat kita, ya, itu kayak fikih lintas agama, ya tidak begitu salah-salah banget jika disebut zindik dan munafik. Benarnya apa yang dikatakan oleh para ulama. Maka itu bukan satu hal yang asing kalau orang itu telah akrab dengan perkataan para ulama. Bukan satu hal yang bikin kaget dan asing. Satu hal yang memang sudah telah dibahas dan telah dibicarakan. Telah diprediksikan dan itulah kenyataannya. Kemudian kala Ibnu Battah, aku mendengar Al-Babahari mengatakan, duduk untuk saling memberikan nasihat itu membuka pintu faedah. Sedangkan duduk untuk berdebat itu menggembok pintu faedah. Maka bedakan antara majelis tukar pikiran, majelis diskusi, dan majelis debat. Ilmu akan kita dapatkan di majelis diskusi. Ilmu akan kita dapatkan di majelis diskusi. Adapun majelis debat itu tidak menghasilkan ilmu, menghasilkan kerasnya hati, menghasilkan bingung untuk sebagian orang yang sebenarnya belum layak untuk hadir di situ. Kemudian perkataan di antara perkataan Ibnu Al-A'rabi ketika menjelaskan biografi Abu Husain An-Nuri, qal, beliau mengatakan, mata wahum yatakallamuna indau fi syai'in. Beliau meninggal dunia pada di saat banyak orang yang berbicara di dekat beliau tentang satu hal. Yang seandainya mereka-mereka ini diam dan tidak berbicara itu lebih baik. Karena itu adalah satu hal yang yatakahanuna fihi. Itu adalah satu perkara yang mereka menebak-nebaknya bagaikan tebakan, meramal-ramalnya, menebak-nebaknya. Makna asalnya meramal-ramalnya. Dari kata-kata hanah, kahanah artinya perdukunan, ramalan. Artinya mereka menebak-nebaknya. Wa ta'assafuna bidhununihim. Mereka paksakan diri untuk mengatakannya dengan sangkaan-sangkaan mereka. Fa idza kana ulaika kadzalik, maka jika orang-orang dahulu keadaannya demikian, maka bagaimanakah dengan orang yang muncul hadasa ba'dahum setelah mereka? Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.